bagai pengikat rasa rindu, kan tempat aku mengadu apabila hati tak menentu. Dan ketika aku jumpa dia, dia yang jatuh.